Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ni fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu, ya, kita masuk pembahasan apa? Alat yang apa? Alat penasob, ya. Tersebut nawasib, ya. Nawasibul apa? Fi'il mudhari, ya. Ya. Perhatikan sini. Ya, dia ini cuma menasabkan apa? Menasabkan fi'il mudhari. Ya. Nah, setiap huruf fi'il mudhari, ya, yang didahului oleh alat-alat ini, maka dia apa? Menjadi apa? Menjadi nasab, ya. Bisa entah fathah atau apa? Atau hazfun nun, ya. Dihafuskan nunnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hatta, ya. Salah satunya apa? Hatta. Ya. Hatta apa artinya? Pada pertemuan yang lalu? Hah? Hah? Sehingga bisa mana al-ghoyah, ya. Al-ghoyah. Apa artinya ghoyah ini? Sampai atau sehingga. Ya. Kemudian yang kedua mana apa? Mananya? At-ta'lil. Apa itu at-ta'lil? Hah? Apa artinya? Sebab, ya. Dapat, Pak? Nawasibul mudhari. Cari di apa? Daftar isinya, Pak. Daftar isi cari. Nah, daftar isinya ada penasab, coba cari. Ya, ta'lilnya apa artinya? Sebab. Sebab atau apa? Oleh karena itu. Oleh karena itu. Ya. Ta'lil. Ta'lil sebab atau oleh karena itu. Perhatikan. Ya, pada pertemuan yang lalu, ya, kita sebutkan, ya, al-ghayah contohnya apa kemarin pada pertemuan yang lalu, contohnya apa? Hah? Pada pertemuan yang lalu al-ghayah, mana al-ghayah? Hah? Nggak ada yang catat, ya? Hah? Hatta yarji'a ilaina Musa. Ya, di sini lihat, ya. Hatta, lihat kan? Yarji'a. Nah, ingat kan? Nah, di sini inilah, ya. Asalnya apa? Asalnya fi'il mudhari bayar yarji'u. Kemasukan hatta jadi apa? Jadi yarji'a. Ini kalau yang tidak bersambung dengan nun, ya, atau huruf-huruf dari domir-domir nanti domir jamak waw, ya, yarji'una misalnya, hatta yarji'u, ya, jadi dihapuskan nunnya. Kalau ini kan tidak ada nunnya, jadi cukup apa? Di fathah. Paham, ya? Ini antum sudah bisa baca kitab ini. Ingatkan kalau sudah hatta apa? Fathah, ingatkan. Atau hazfun nun bagi fi'il-fi'il asma'ul khumsah, ya. Fi'il-fi'il yang lima. Ada fi'il-fi'il yang lima. Namanya apa? Af'al khumsah. Anda bilang asma, ya? Oh, salah, ya. Af'al khumsah. Lihatkan. Hatta yarji'a ilayna Musa. Nah. berkata, ya Bani Israel, ya, lan nabraha alaihi akifina, ya, kata mereka, kami tidak akan beranjak, ya, dari beriktikaf ini, ya, hatta sampai yaj'ilaina Musa. Makanya ghayah ini berhenti, ya, berhenti ketika apa? Ketika datangnya atau kembalinya Nabi Musa. Ya. Jadi di sini diperhatikan mana ghayah mana apa? Maksudnya ghayah, ya, yang sebelumnya apa? Berhenti, ya, berhenti dengan terjadinya apa? Perbuatan setelahnya. Ya, misalnya saya tidak akan makan. Ya. Atau gini aja. Saya tidak akan bolos belajar tufah atau belajar jurmiyah. Ya. Sampai apa? Hah? Sampai ustadznya sakit mungkin. Doa ya. Sampai selesai maksudnya ya. Sampai ustadz menyelesaikan pelajaran ini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi membolosnya tadi ya tidak akan pernah dikerjakan kecuali selesai kitabnya. Hah? Karena mas lagi sudah. Dan seterusnya, ya. Jadi sini dipahami ya bahwasanya ketika masuk hatta apa? Berubah fi'il mudhari-nya jadi apa? Jadi nasab atau mansub ya. Jadi fathah intinya. Sudah dipahami? Kemudian juga kemarin zakir ya. Zakir hatta hatta tanjaha. Ya, zakir. Ya, belajarlah kamu. Ya, belajarlah. Belajarlah kamu. Ya. Ningkatkan. Hah? Artinya apa nih? Nah, ingatkan, ini artinya sebab itu, ya. Oleh karena itu, kamu akan lulus, ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, kamu akan lulus. Ya betul ya. Tanjah kan fi'il mudhari, bisa sedang, bisa akan, ya. Oleh karena itu. Ringkas saja ya, malas nulis. Kami ya. Ini pertemuan yang lalu sudah. Ya, baru sekarang kita masuk yang selanjutnya. Ya. Yang selanjutnya apa? Al ya, al harfani. Ya. Jadi al jawab bil fa wal waw ma'iyah. Nah, ini selanjutnya. Ya, fa kecilan. Ya, fa dengan waw. Ya. Fa dengan waw. Ini namanya afa fa as-sababiyah. Fa as-sababiyatu. Ya. Kalau ini waw, waw al-ma'iyah. Ya. Ya. Fa, fa sababiyah. Fa itu yang dimaksudlah fa sababiyah. Ya. Atau waw al-ma'iyah. Ya, dipahami? Ini bisa tu, bisa ti. Nanti pembahasannya. Sekarang kita domah-domah aja terus. Asal-asal hukumnya kan domah. Biar antum enak. Ya. Sekarang perhatikan syaratnya. Nah, syarat dua ini. Ini dua huruf ya. Syarat dua ini. Ya. Syurutuhuma. Syaratnya yang pertama ya, sebagai jawabun nafi. Yang kedua, jawabut talab. ya, ingatkan. Seperti sama seperti apa yang prasyarat dulu sebelumnya, prasyarat juga. Hah? Yang prasyarat, yang syarat-syaratnya. Lamukai. Hah? Lamukai ada syaratnya enggak? Hah? Idan syaratnya apa? Hah? Jelas pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan yang ada syaratnya, salah satunya lamul juhud, ya. Lamul juhud, ya. Kalau idan nanti, kalau idan nanti belum lagi, ya. Nah, idan, ya. Idan nanti kita belum membahas syaratnya. Nanti kita membahas syaratnya pada kitab membahasnya kitab At-Tuhfah Ats-Tsaniyah, ya. Sekarang kita membahas kitab Ajrumiyah, ya, matannya. Ingat kan, ini syaratnya, ya. Namanya apa? Fa ini fa, fa sababiyah. Waw, waw ma'iyah, ya. Nah, jawabun nafi, ya, jawabun nafi ini apa? Jawaban, jawaban dari apa? Dari penafian, apa penafian? Hah? Pengingkaran, peniadaan, lagi pelarangan, seterusnya, ya. Yang intinya dinafikan, diingkari, ditiadakan, apalagi dilarang, ya. Nah ini, nah, makanya nanti kalau menjawabnya dengan fa atau waw, ya, maka menjadilah apa? Menjadilah dia setelahnya fi'il mudarinya mansub, ya. Jadi mansub ini fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari fi'ilnya mansubun, ya. Nah, jadi fi'il mansub, ya, asalnya lemah, jadi apa? Jadi fathah. Ya, ini namanya fi'il mudhari mansub. Kalau ini marfu' namanya. Ya, kalau lemah marfu', ingat kan? Marfu'un. Marfu'un apa? Dhammah dan yang menggantikannya. Kalau mansubun? Mansubunnya apa? Fathah dan yang menggantikannya. Jadi nasab itu artinya fathah dan yang menggantikannya. Faham? Sekarang kita bacakan contohnya. Ya. Sekarang kita contohkan, ya. Yang pertama penafian dulu. Contohnya sini, yang pertama jawabun nafi, la yuqda, la yuqda, do, ya, la yuqda alaihi fayamutu. Nah, ingatkan, la yuqda alaihi fayamut, alaihim, ya, nah, jamak, ya. La yuqda alaihim fayamutu. Ingat kan? Ini ada penafian nih. Ya, ini namanya la ini penafian. Ya, ditiadakan. Jadi tidaklah, ya, mereka dibinasakan, ya, tidaklah dibinasakan atas mereka, ya, fayamutu. Ingat kan? Fa apa? Fa sebab, sebabiah. Dengan sebab itu mereka mati. Dengan sebab itu mereka wafat, ya, ingatkan. Asalnya fayamutuna, asalnya yamutuna. Ingatkan, asalnya yamutuna. Ya, perhatikan. Asalnya bah yamutuna. Ya. Tapi karena dia setelah fa, ini, ya, setelah fa, maka dia dihapuskan apa? Nunnya. Set, kok ada alifnya? Ada alif. Ini kata para ulama, alif ini alif lil fariqah. Alif yang membedakan antara waw jama' ini waw jamak ya, mereka artinya, dengan waw biasa ya, yad'u. Yad'u ini dia aja sendiri aja, ini waw biasa, waw asli. Ya, kalau ini waw tambahan, misalnya fayamut aja ya, fayamut ini kalau sendirian. Tapi kalau tambah waw jadi apa? Jadi jamak, waw jam'iyah namanya ya. Fayamutu, maka dikasih alif untuk membedakannya. Namanya apa alif? Fariqah. Nah, ini ada di Al-Qur'an ya, dan di kitab-kitab para ulama. Jadi kalau kalian baca ada alif ini, ingatkan, sudah pikirkan, ini berarti jamak. Ya, bukan tunggal. Difahami? Difahami ya? Ayo apa namanya alif, apa namanya ini? Alif fariqah. Ya, pembeda antara apa? Pembeda antara waw jamak dan waw asli ya. Waw jamak. Ya. Pembeda antara waw jamak. Ya. Sudah berantara waw jamak aja. Intinya ini waw jamak ya. Difahami ini? Difahami sampai sini? Ya, sekarang syahidnya mana? Yang jadi inti masalah kita? Fayamutu. Ya. Ya, nah, fayamutu, ya. Kenapa? Karena dia memansubkan fi'il mudhari setelahnya jadi apa? Jadi yamutu, dihapuskan apanya? Nunnya. Sekarang yang kedua. Udah paham nih? Ya. Udah paham yang pertama? Karena yang kedua. Yang kedua artinya tolab ya. Jawaban dari permintaan, ini permintaan ya. Kalau ini jawaban dari apa tadi? Pengingkaran. Sekarang permintaan. Ya. Kalau ini dilarang, kalau ini disuruh. Ya. Kalau di atas apa? Dilarang. Ya, tidak boleh, tidak ini, diingkari dan jangan ini dan seterusnya. Bisa jangan, bisa tidak. Kalau ini disuruh. Ya. Nah, contohnya bisa juga kita tadi sebutkan di sini juga. Ya. Kita cari contoh yang mudahnya. Nah, zakir ini. Sama ya. Zakir. Zakir fatanjaha. Ya, zakir apa? Fatanjaha. Perhatikan? Ya, apa di zakir? Belajarlah. Apa artinya? Artinya apa, Pak tadi? Pak? Sebab ya, sebab. Ya, sama artinya nih, ini sama artinya nih. Sebab itu, sebab. Kalau ma'iyah bersama artinya. Ingat kan, gimana terjemahannya? Zakir, belajarlah kamu, maka sebab itu ya, sebab itu kamu ingatkan fatanjaha, bukan fatanjahu ya, bukan di dhammah tapi apa, di fathah. Kenapa, kenapa di fathah? Karena ada fa sababiyah. Ingatkan, ingatkan sekali lagi, fa ini berlaku ya, jadi berlaku jadi nasab karena ada syarat sebelumnya apa, pertama la atau penafian, yang kedua perintah ya, perintah atau tolab. Lihat kan, kalau tidak ada jangan coba-coba di, jangan coba-coba difathahkan ya, jangan coba-coba difathahkan. Lihat kan, paham ini syaratnya apa tadi? Kita syaratnya yang penting ya, ini perjanjian kita harus apa, harus didahului atau sebagai jawaban dari apa, penafian atau jawaban dari permintaan ya, jawaban dari pengingkaran atau peniadaan atau jawaban dari apa, permintaan. Kalau tidak ada jangan coba-coba kalian apa, kalian nasobkan, oi fa ini langsung nasob, oi ini wow langsung nasob, jangan, ada syaratnya orang ya, perjanjian kita apa, harus ada nafi dan tolab ya. Nanti kalian lihat sendiri di Al-Quran ya, yang mana yang dia sebelumnya rifti, nanti ya akhirannya entah fi'il-fi'il yang bukan fi'il af'alil khamsah. Kalau fi'il af'alil khamsah dihapuskan nun-nunnya. Ya. Fi'il-fi'il yang lima, ya, yaf'aluna, fa'aluna, yaf'alani, yaf'alina. Jadi kalau waw sama, tapi artinya waw, ya. Kalau dimasukkan sini, ya, artinya bersamaan itu, ya. Kalau ini sebab itu, ya. Kemudian zakir fatanja, bisa zakir watanjaha, ya. Ingatkan zakir watanjaha, ya. Sama ini, zakir watanjaha, artinya belajarlah bersamaan itu, nah, san, bersamaan dengan itu kamu akan lulus, ya. Najah itu artinya najah, ini lulus, ya, lulus bukan lolos loh, jadi kan lulus sama lolos, pahami? Sampai sini kadang lanjut ya, terakhir au, ya, au. Nah, yang terakhir adalah au. Ya. Di sini, ya, au di sini, ya, bermakna illa atau ila. Ya, bermakna illa. Ya, mana dua ini dua juga ya, mananya? Ini sama dua juga ini. Ya, wow, eh, salah. Fa, fa sababiyah wa ma'iyah, tapi syaratnya dua tadi, ya. Kalau ini maknanya dua, ya, sama seperti apa? Sama seperti hatta, ya, maknanya dua. Yang pertama apa? Makna illa, ya. Yang kedua makna apa? Makna ila. Nah, dia makna dua, ya. Bahasanya, ya, contohkan sini, ya. Yang pertama, ya. Mana yang pertama? Mana illa ayakuna ma ba'daha yang qadi duf'atan. Ya. Bahwasanya, ya. Makna illa di sini, ya, hendaknya apa yang setelah illa ini, ya, apa yang setelah illa berhenti secara tiba-tiba. Ya. Jadi contoh di sini la'aqtulannal kafira au yuslima. Nah, contoh di sini apa? Contoh di sini la'aqtulanna. Apa artinya la'aqtulanna? Hah? La'aqtulanna. La'aqtulannal kafira au mus Auyus lima kan? Ya. Naam laqtulannal kafira. Kafira au Auyus lima. Hah? Auyus lima. Ingatkan. Illa di sini artinya apa artinya? Kecuali. Ya. Ingatkan sini kecuali. Ya. Jadi sini perhatikan benar-benar, ya. Aku akan membunuhmu, ya, tahu? Sungguh-sungguh aku akan benar-benar membunuh orang kafir. Nah, ini bukan atau artinya, kecuali dia menjadi Islam atau masuk Islam. Ya, kecuali dia menjadi muslim. Ya. Jangan terjemahkan apa? Atau. Jadi dia maknanya illa, ya, kecuali muslim, ya. Bisa juga atau, tapi atau bermakna apa? Bermakna illa, ya. Bunuh, bunuh, tak bunuh atau muslim. Pilihan terdua kan? Tak bunuh atau muslim. Ya kan? Tak bunuh kamu kafir atau masuk Islam. Nah, maksudnya pilihan terdua, ya. Jadi maksud sini illa pengecualian, ya. Kecualian di sini, laqtulan, benar-benar aku akan membunuhmu, hei orang kafir, ya, atau maksudnya kecuali dia masuk Islam, ya. Paham ini? Au manabah illa. Nah, kalau au mana illa di sini baru apa? Baru di fathah, baru artinya fiilnya mansub. Ya, jangan marfu. Ya. Jadi asal hukum fiil mudhari apa? Asal hukumnya marfu sampai ada masuk apa? Alat penasab tadi. Hatta, fa sababiyah, waw, au dan seterusnya nanti yang sudah kita lewati juga ya. An lan idzan kai lamukai lamul juhud dan seterusnya. Ini juga merupakan apa? Yang menasabkan fi'il fi'il mudhari. Ingatkan, fi'il mudhari apa? Saja. Fi'il amr, fi'il madhi tidak. Ya, makanya ini penasab apa? Nawasibul al-mudhari. Ya. Difahami? Yang menasabkan fi'il mudhari saja. Jangan coba-coba kalian memansubkan fi'il amr atau fi'il madhi, ya. Aneh nanti kedengarannya. Ya, difahami? Sudah? Sekarang yang bermakna ila. Ya, la istailana su'ba au udrikal muna, ya. La astahilanna. Astahilanna as-su'ba au udrikal bikal muna. Ya. Et sa'ban ya. Hah? Udrika. Enggak mungkin udraka. Ya. Udrika nam. Ya. La istahilanna ya. Betul-betul ya. Aku akan menganggap perkara yang sulit ini menjadi mudah, atau betul-betul aku akan menjadikan perkara yang sulit ini menjadi mudah. Ingatkan, sampai apa? Sampai aku ya mendapatkan jalan keluar. Ya, apa situ muna artinya? Cita-cita. Ya, di sini diambil faedah ya, bahwasanya asalnya udriku. Ya, kemasukan au jadi apa? Jadi udrika. Ya. Difahami? Udrika. Ya. Kalau adroka artinya dia. Ya. Ini artinya aku, ya. Jadi kalau aku udrik, ya. Uf'ilu, yuf'ilu. Fahami? Kalau adraka itu fi'il madi. Ya. Kalau udrik ini fi'il mudhari. Nanti kita belajar pembahasan sorof nanti. Ya, insyaallah mungkin nanti kita akan selingi pelajaran sorof. Entah itu kapan waktunya, dilihat nanti. Ya. Kalau tidak sibukkan kita belajar sorof.